iku ditunggu ngantos dumugi tingkat darurat. Atasipun nikah itu sampai pada tingkat wajib. Selama nikah itu belum sampai tingkat wajib, bagi orang yang ngurusi hati itu termasuk gagal nolakune hati, paling boten ngerendet ngerimpet lakune hati. Mulai nggih wajar lek sok nuwun sewu niki sing sering mengeluh niku ngeten. Jane kula ngaos hikam niku nggih. Pun dong kaya nrimo tawakal ngoten niku nggih pun. Ajeng mulai kula patekaken tapi mbok ngurini. Biasane niku Mas niku kuwatir mawon sok-sok niku Mas. Kadang-kadang mungkin malah kadang sing ibu dhisik sing sadar dhisik. Mulai belajar tawakal, belajar nrimo, belajar qanaah. Iku ndelalah sing jaler sing kuwatir. Akhire cara sapi serakit mboten sing sitok mlaku, sitok deprok. Dadi kula nggih terus padha lorone ngoten. Niki sing dimaksud. Sing dimaksud nikah, filosofi nikah bagi seorang sufi adalah kesiapan kedua belah pihak untuk kedua-duanya lebur di dalam kasih sayang Allah. Kedua-duanya lebur di dalam kasih sayang Allah. Lah, kira-kira sapa? Calon bojo sing siap dinonokne kuwi sapa? Lah. Lah iki ternyata nuwun saya golek sing ngoten niku angel. Artinya bukan berarti orang sufi itu anti nikah itu bukan. Ampun-ampun salah paham ya. Yang dipersoalkan bukan soal nikahnya itu, tapi bagaimana mengolah pernikahan setelah menjadi rumah tangga. Laku pernikahan itu menjadi pendukung perjalanan menuju kepada Allah. Nah, itu sing memang akhirnya jadi sulit. Tapi kalau sampai pada tingkat tinimbang lah, beda malih. Tinimbang uber sing urung jelas, tapi nyatane nafsuku ngebet, malah kepengen zina, ya akhirnya nggih jadi wajib. Ya halong rapi. Jadi ya halong. Kalau lagi artinya itu pada tingkat darurat penyelamatan, bukan sampai pada tingkat apa nggih menuju lajunya perjalanan benten lek yang awam sak kula panjenengan niki tingkatnya tingkat penyelamatan mawon. Dadi lek ora nikah malah bubrah kabeh malah bubrah kabeh. Nah, sing jauh-jauh kene iki bagi tiyang sing pancen bener-bener cara wong nembak iku pengen tepat. Upama rabi itu benar-benar rabi itu untuk menuju perjalanan kepada Allah yang sebenarnya, tidak hanya sekedar dorongan nafsu. Mugi enten hadis. Tugas niku hadise rawine sinten tapi niku pun umum dipun waos para kiai. Manaka halillah au angka halillah faqad istahaqqa wilayatullah. Sapa wonge sing nikah karena Allah utawa nikah no anake ya karena Allah faqad istahaqqa mongko teman-teman ngehaki sapa wong kuwi wilayat Allah ing dadi kekasih Gusti Allah. Dari satu sisi mengapa nikah yang lillah dan menikahkan lillah itu menjadi semacam penyebab orang jadi wali berarti kan. Ya kan nyenengnya angel. Nikah sing lillah ngono niku angel. Begini kemudian enten semacam akibat, ya, enten semacam yang harus tumbuh ketika orang benar-benar lillah. Jenenge lillah ni tu ya lillah. Orang nak kepentingan liane Allah. Namun kenyataan wong rumah tangga ni pun nak pergi sakit, makri, perkara-perkara sing liane lillah. Nun jauh zora adik bangun rumah atau lawan Arab nonton niat ni sing lanang karo sing wedok wis beda. Mane sing lanang niate bismillah bangun omah ngurmati tamu meratekno hadis Rasulullah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yukrim dhaifahu. Dadi aku bangun omah iki tak dhisikno ruang tamune. Lha niku sing wedok ora. Niate wis padha sasarane ya ruang tamu, tapi sak ndak-ndak ning golek kanca-kanca arisan ning kene ya ben pantes apa. Nah, niate pun beda. Berarti napa? Sing siji niku enten nuansa lillah, sing siji pun mboten patek lillah. Lah niku sing terjadi penghambate wilayat Allah. Mula semoga kita amati, kita amati jauh-jauhipun para ulama salaf yang panjang terkenal sangat teliti dalam hal apa neliti lakon-lakone ati menggak-menggoke ati niku. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Daroni. Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni radhiyallahu anhu. Salasun utawi perkara telu iku man utawi sapa engko talaba golek iso pemanhuna ing para telu ing perkara telu mau. Faqad rakana mongko teman-teman condong sapa man ila dunya maring dunya. Sapa wonge sing enek perkara telu kok ditolak. Tolak itu jadi tujuan maksudnya. Enek uang kok ngoleki perkara telu sing kuwi jadi tujuan, berarti orang itu sudah condong kepada Allah. Maknane gak patek ngereken condong kepada dunia. Berarti ora patek ngereken Gusti Allah. Napa perkara telu niku? Nomor perkara telu niku rupane man rupane wong. Tolabakan nyupre sapa man maasan ing ekonomi ing pangupa jiwa. Orang kok mematok bahwa sukses itu sukses ekonomi, berarti dia sudah condong kepada dunia. Artinya condong niku terus bunyi tapi condong. Condong niku cara-cara timbangan ngoten mboten imbang. Mengkleng. Ada kecenderungan. Ya terus mesti ini uang ini kulah jadi kaulane Allah. Ini kulah sing jadi kecondongan, kecenderungan, sing jadi umbalambilane hati. Ini kulah kedaya Allah. Kenapa malah uang sing pun mematok diri bahwa dia orang suluk, orang yang sudah punya cita-cita. Allahumma anta maksudi waridoka matlubin. Ini mesti ini cara nginggokno sepir matun ke arahnya terarah Allah. Lepas terus mudun mematok bahwa sing jadi tujuan itu adalah suksesnya ekonomi. Niku mengko upama ndek gelem wiridan ritek. Fungsi wiridane ya ajeng digo gedhekne ekonomi iku. Ngaten lho, sehingga akhire upama piyambak gelem tirakat. Gelem ngempet nafsune, ora mangan ngombe sak ora perlu sampai mutih, tirakat iki ya dalam rangka nggih nirakati tokone lek niku duwe toko. Nah, ngaten lho nggih. Jadi tidak niki rokana ngoten niku. Sing asale cara digambare sing dhisik nika napa Raja Wali sing asale wis terbang tinggi mung krana panjen tolape iku tolak golek titik ya terus mibrit ngelorot medhun maneh. Jane nalika ndek niat tirakat niku tirakat iku menapa? Mergo tirakat niku menuju kepada Allah. Ning krana isik duwe tolak tujuan akhir kepada ma'asan kehidupan ekonomi di dunia ini, maka dia pasti akan berpikirnya selalu berkait dengan soal dunia. Senajan sing dilakoni perkara sing hubungan mbek akhirat ritek, niku pucukane pucuk ya terus. Dresor neh, ngoten iki. Niku utawa autazawwaja imra'atan. Utawa enek murid sing dinggo cita-citane pengen duwe bojo ayu utawa kadung ngesir bocah wedok ayu. Senajan dhek wiridan muni ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitu humli sajidin. Dua coping sewu tanpa ambekan. Maksudnya dua cok sayap ini ku gak ambekan tapi dibaleni ping sewu. Orang kok dua coping sewu tanpa ambekan. Dan ini ku kan ini ku ayat Quran nek dua cok oleh ganjaran aku tuh lagi. Tapi karena sejak awal ijazah kok kiai ini ku ayat itu untuk aji-aji pengasihan. Nah, maka rokana, condongnya ayat itu tidak condong kepada Allah, tapi condong kepada wanita. Nun jauh, ini buat nek jenengan telan apa adanya dawuh. Saman mengke ya tabrakan. Usah ora oleh ngurusi-ngurusi kondo ora oleh iki sapa. Ora kok soal ora oleh. Talaba niku artinya menjadi cita-cita akhir. Itu yang enggak boleh. Karena apa? Dunia itu bukan cita-cita. Dunia itu alat. Wanita itu bukan tujuan. Wanita itu juga teman dan alat. Alat. Nenekku dijadikan tolak. Jadikan matlub. Padahal semboyannya dari Allahumma anta maksudi. Kok moro-moro kualik dari Allahumma buju wedok maksudi. Dan ini mungkin upama gelema wiridan yang pendalak bujunya kurek. karena bujune purik terus dhewe wiridan. Dijentur fisipe ben bujune gak purik. Nah, akhirnya nilai ibadahnya ya, lebih condong kepada wanita itu daripada kepada Allah. Malah terus niki au katabal hadis utawa wong katabal hadis akan bersemangat nulis hadis. Artinya ini zaman riyen zaman Syekh Abu Sulaiman iki dados ulama niku ada kecenderungan orang itu punya kebanggaan kalau ndeke nulis hadis niku komplek rawine sapa kondi cara sakniki ijazah lah sapa wonge sing napa ijazah nulisi hadis itu jadikan tujuan padahal yang namanya hadis itu alat untuk beramal kan ngoten lho. Lha kok itu jadikan tujuan sampai ndeke tirakat gedu ben napa iso apal hadis akhirnya pol-polane pol iso apal tok ngamale mbuh nah kan ngoten bro kan sok-sok enten nggih kecenderungan bocah santri ngoten nggih niku golek ijazah kiai kuno kaya kono golek ijazah golek ilmu ladini ben ora usah ngaji kangelan tapi wis dadi wong pinter golek wis dadi wong pinter karo mae gugur mungkin terus di tengah masyarakat mendapatkan tempat. Nah, bali pada ning donya nah. Niki mboten kok nulis hadis niku elek mboten lho nggih. Niki ampun salah paham. Niki sing salah duduk nulis hadise. Tapi menempatkan bahwa nulis hadis menjadi tujuan akhir, nah itu yang salah. Paham nggih? Jadi sing elek duduk rabine. Tapi bahwa rabi iso ngolek ngenekno bocah wedok sing disir itu menjadi cita-cita terakhir artinya ya kuwi sing tak marmi ya wis berarti dia nanti akan sebatas itu cita-citanya. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani maraitu ora ningali sapa ingsun ahadene wong suwiji min asrabina saking pira-pira santriku kazawaja kang wis rabi sapa ahad fata-fata mongko banjur tetep sapa ahad ala martabatihi ing atase derajate ahad iki kiai ngujur rasa ngrasane alumine ngoten lho aku kuwi kok urung tau nemu to santriku sing wis durabi-rabi kuwi sing iso ajek sing iso ajek cara biasane nalika ning pondok biyen niku jamaah iso tertib limang wektu ngono bangsa rabi kok terus pancet limang wektu kok urung tau tumon kawitan ya mulai nganu biasanya zuhure ilang dhisik biasanya ora jamaah zuhur terus sesuai ngasare sesuai maghribe sesuai ngisae itu kepeksa mergondeknya didadeno imam tahlil mulai ke pondok soalnya sesuai subuhi barang sholat jamaah wong keringan bengi jagungan mbek bojone terus. Nah, nah, artinya apa? Niki mboten kok berarti terus santri-santri ku dilarang rabi niku mboten, ngoten lho. Bahwa wong lek arep rabi tenan, joko-joko santri-santri sing pengen rabi ku harus dipertimbangkan betul. Tidak hanya sekedar soal maratuwaku sapa, bojoku sapa, mboten namung soal niku kesiapan dari kedua belah pihak antarane wong lanang karo wong wedok untuk terus ajek martabat keibadahan yang dimaksud martabat dengan ini apa? Martabat kehambaan itu bisa ajek enggak? Wakana lan ono soko Ibrahim bin Adham Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu yakulu dawu soko Ibrahim bin Adham manutai soko yang kutawada ngulinakno soko man ngulinakno afkodhani sa'i'in ngurusi pira-pira pupune wang wedok layuflihu mongko ora bakal bejo sapa man. Artinya apa? Diomongne tak wadah niku sing terlintas ning pikirane, sing dipikir ning pikirane, sing dadi kemareman atine, sing dadi tujuan uripe, ngrasa ayem lek sing wedok manut. Niki gambarno afkhaz niku pupu niku berarti nggih namung urusan seks. Kalau hanya itu yang jadi persoalan, maka dia tidak akan bisa sukses ngurusi hatinya madhep kepada Allah Subhanahu wa taala. wakilalan ditakonaken libadihim maring setengah ahli tasawuf. Enten sebagian ahli tasawuf dipun tangleti liye lima alata tazawaj, lima krono nopo alata tazawaj mboten kersa rabi panjenengan. Ini nopo yi jenengan kok mboten kersa rabi. Fakola mongkol jawab sopo ba'duhum, almar'atu tawi wong wadon iku latas luhu ora patut sopo mar'ah ilalih rijali kedu piro-piro wong lanang-lanang sing teman-teman lanange, artinya para tokoh. Wanita itu hanya patut untuk menjadi pendamping tokoh-tokoh yang benar-benar memang hatinya sudah kuat, tidak pernah berpaling dari Allah, sehingga keberadaan wanita di sampingnya tidak menyurutkan ibadahnya, tapi keberadaan wanita di sampingnya semakin memacu ibadahnya. Niku wa ana utawi ingsun la aku iki iku mabalang tu durung teka sapa ingsun mablagh rijali ing nggon tumekane pira-pira tokoh-tokoh itu. Dene aku rabi ayo nglewat wis arep tahajud terus menteng-menteng wis disambati ngono, Pak. Sikilku wis leyo pijeti, Pak. Ono wis ora sida tahajud. Bablas dadi tangan jil lah. Niku napa? Karena panjen tenggene napa nggih tenggene soal pernikahan itu. Banyak persoalan panjene. Banyak persoalan yang akan membuat orang itu berpaling dari Allah. Mergo napa? Jenenge wong wedok bojo niku duduk buruh. Artinya dia punya hak yang harus kita penuhi. Seringkali antara kepentingan bahwa memenuhi kebutuhan bojo iku ibadah. Kesadaran memenuhi kebutuhan bojo iku ibadah. Kesadaran itu akan terus berlangsung terus ke dalam hati, apakah akan tumbuh kepentingan takut nek bojoku muring-muring piye. Niki lak terus rebutan nggon nang ati. Niki lho sing dadi soal. Mulane nuwun sewu, bejo banget lek sing melu ngaji hikam niki lanang wedok. Ngertos posisine maksude, oh lek ngono aku iki dadi bojone bapak iki perlu melok mbantu nggih luruskan niat. Anu lho Pak, kuwi lek ngekeki duit aku aja krana wedi aku lho Pak. Iki tak elingno nek ngajine sing anu kok lek ngekeki duit aku ibadah lho Pak. Lah niku mengke wong lanang iso istiqomah. Soalnya itu ngoten, dielingno karo sing lanang kuwi ngumbahno klambiku, gaweno kopi aku kuwi aja mung sekedar krana wedi tak kampleng. Engko aku dadi Gusti Allah. Dan ini mereka justru dengan itu insya Allah lebih bisa istiqomah. Sumafihi nuli iku tetap ing dalem tasawuj min mukabadatin min mukabadati amri ghairi saking kangelane ngurusi perkarane wong liyane murid, wa min muraati taufiyati hukukihi lan saking njogo netepi pira-pira kewajibane tazawuj, kewajiban rumah tangga, wa muanati akhlakihi lan ngrekso njogo pira-pira tata kramane berumah tangga, wa tibai mardotihi lan napa nuruti kemarman-kemarmane tazawuj rumah tangga niku. Mau tahu ana persoalan-persoalan. Wah niku bisa beribu-ribu soal yang masuk ke sana. Mau tahu ana persoalan-persoalan yusawi sukang bisa ganggu apa ma'alal murid ing atase murid ganggu halanu ing suasana kerohaniane murid. Jadi kudu nunya kudu dijendrene niki nggih. Ampun terjebak soal ngukumi rabi ngoten. Ngono cara pikir rabi iki ana sing wajib haram ngene niku lak. Soal pikir niki sing dipersoale mboten soal niku. Harus dipertimbangkan betul ketika orang mau menikah. Di sana itu ada semacam yang nyangan tarik menarik. Ngalah, sabar. Aku senajan kepengin mlayu banter lek bojoku ora gelem Wayu banter ya aku kudu ngalah. Ketika ngalah itu ngalahnya itu ngalah karena nyenengno bojo kah atau ngalah karena nuruti perintah Allah wa asyruhunna bil ma'ruf. Nah, niki enten rebutan kepentingan niku. Bisa ada kesadaran yang terus tumbuh enggak? Termasuk menjaga kewajiban yang harus terselenggara di dalam rumah tangga. Wong wedok wajib taat wong lanang. Wong lanang wajib memberi nafkah menyang wong wedok. Yang kedua-duanya itu ada unsur penjagaan, tapi tidak boleh memiliki. Nah, inilah angel. Lah, wong lanang karo wong wedok niku kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa niku maknane lak menjaga sebenarnya. Wong lanang-lanang kuwi padha qawwamuna ngangkangi. Ngangkangi wong wedok niku maknane aja sampai wong wedok diganggu wong. Penjagaan. Sebaliknya ada fasalihatu qanitatun hafizatun. Wong wedok-wedok wong saleh niku wong wedok sing tunduk, patuh, sing kepatuhan itu sing hafizatun, yang bisa menjaga lho, padha maknane. Tapi tidak saling memiliki. Ini angel menepati yang itu sampai tepat sasaran itu angel. Mulane ayat sana sebutan inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharu. Sak temene sebagian sangka anakmu lan sebagian sangka bojomu kuwi sakjane jadi musuhmu. Ya nggih, nek ijek pacaran rece pacaran itu saya diketokno kan api etok dan di situ enggak ada kewajiban. Enake mung gontoke nafsu, kangen pengen ketemu malam Minggu ngenteni diapeli ngoten tok mawon. Dan itu sama sekali enggak ada unsur-unsur sakral keagamaan dan macam-macam. Enake ya kangen pengen temu. Nah, jelas niku namung nafsu. Lah nek wis bojo niku beda enten hak dan kewajiban, enek kepentingan dan keinginan. Ada cita-cita kedua orang, bahkan soal-soal enak intervensi moro tua, ya kudu ye ngerenah no moro tua, ngubisan karo bisan siji pendapat si tok ngongkon manggon kono si tok ngongkon lu pun penuh hal yang menutup totok romo dari masing-masing persoalan, termasuk malih, nopo mu'anati akhlaki ini kau menjaga, memperhatikan betul setiap perilaku yang ditentukan menghadapi istri, perilaku yang ditentukan menghadapi besan, marotwo, orang tua sendiri, ngedum tresno, bilang ya, ujungnya tahu duit bergaul, tahu mondok, aku yang duit koncol, terus bilalah koncol ini pas orang duit perasaan, namu, jam wolu, wah kongen sampai jam telu bumi, duit gendino, waktu itu pamane, dikira itu si orang yang pondok bilang. Nah, ini kan itu dua enek-enek tata krama yang harus diimbangkan antara ini. Iya bisa ini koncok ngerti ini tak gak tersinggung. Ini bisa ini bujuku ya sadar lagi koncol. Ini kadang-kadang. Wah, sempun-sempun yukat diru alaihi waktahu. Di dalam berumah tangga itu ada sesuatu sing wah yukat diru. Lan butekakan apa ma'alaihi ngatasi murid. Butekakan waktahu yang waktunya murid. Padahal wakot kana lan teman-teman ono ikulah kedhi murid fi amri fi muanati amri nafsi ing dalam ngurusi perkarane awak dhewe ne murid apa sing ono azromu sahilin luwih gedhi-gedhine perkara kang nyibukaken an antudo pasaking yen to ditambahi ila nafsi maring awak dhewe ne si murid apa nafsun ukhra awak liya cara teorine. Lah wong ora usah bojo ae nertipno lakone ati ae jek menggak-menggok nabrak-nabrak. Lah apa menah? Giring atine wong liya. Pemane nek ijen belajar loman, nyambut gawe tetek-tetek-tetek pemane wis. Nukang batu sedina oleh bayaran 15.000 ora dijaluk-jaluk oleh sak wulan, rek 15.000 ping 30 oleh 450.000 langsung sing 300 dilebokno kotak masjid. Terus ora ganggu. Dan nek dhuwit bojo ngono wae ya jalak diamuk. Iya lho. Itu agek ngurusi lomane awak dhewe, ngoten wae kadang-kadang sik dipaido. Kadang-kadang atine sik brontak. Lah apalagi atis setengah brontak, urung patak brontak, setengah brontak mergo wis tau mondok, tau ngaji hikam. Tapi wong setengah gerontak terus oleh bola gerontake bojo ya tergundung ngoten mawon. Iya ya penak gak usah jariah ya ngoten langsung. Wong nalika ijin maune sono dorongan untuk tidak berbuat baik. Apalagi ketika nanti dipaicu kate sing maicu wong sing paling cedhek bojone. Dhewe lha iki mungkin alasan untuk tidak berbuat baik ya. Iki contoh sing gampang wae sing kulino nggih. Nuwun sewu jenengan sok rasa-rasan nggih. Kadang pas enten panitia muludan apa panitia napa terus. Ngono lho kan tak nggih ngurusi nganu usung-usung apa njupuki kambal njupuki karpet nganu wis pedhae Pak iku ae lho. Mergo niku biyen kanca raket cul cilik ning langgar dadi gampangan biyen-biyene. Bangsa duwe bojo wis ora tak siji. Lah, akhirnya nek sing ngrasani ngene. Lho ngoten lek Pak mate ngoten gampel Pak niku. Bumat niku lho sing wedi ngoten. Niki anu jene berarti apa? Ketika akan melakukan kemuliaan. Padahal ora sampe kalong, ming kemuliaan gampang sepeda dinggo niku mawon. Sakdurunge rabi lho bangsa rabi dadi ora patek gampang. Mergo satu ketika pernah pas sing lanang muni ya sedone le. Sak cukupe. Anu panitia dibalekno kapan-kapan nek wis buyar kabeh, sebalek-balekno wis tutup lagi dibalekno jare sing lanang. Delalah pas jek tas muni ngono sepeda kaget kok metu klenyus. Ya sing wedok muni, "Pak, aku arep periksa lho Pak engko sore." Hah? Periksa. Lha iki terus mikir lha kok kadung liyani bebas selama telung dino dienggo panitia muludan kok. Lah kok bojone duwe kepentingan arep periksa ning dokter kok jareke mules oleh 5 dino iki. Lha nyuwun sewu, niki kenyataan lho nggih. Lah niku kan berarti nanti terjadi sing asale wis ikhlas. Ikhlas ada kemuliaan demi bantu pengajian. Tapi ternyata ketika ana permintaan dari istri yang kayak gitu, mbuh pirang persene mesti gopel. Ada rasa ketun ngerti yang ngomong tak takok nor disik. Nah, ini gini, itu jenenge napa terjadi penurunan nilai ma'amma serta ne barang. Tapi tambah mana ini ki kesulitannya wong berumah tangga niku. Tapi wong wis kadung nggih kate lakone wong nggih ora usah terus usah ngono tak pegate malah ruwet. Artinya itu semua kesulitan yang digambarkan ini harus kita kemas, betul lho nggih. Menjadi suatu tantangan. Yang tantangan itu sebenarnya sebagai ujian lek garape bener lulus. Ya betul lho nggih. Lulus berarti malah hebat. Ngoten lho wis kadung soalnya. Tapi sing dereng kudu dipertimbangkan betul. Lek golek bojo aja sekedar sing ayu, aja sing kedar maremno ati sesaat, bisa dijak bareng-bareng jadi sapi serakit nggenggeret lukung ibadah tibake nyerdet-nyerdet. Lah niku. Depro, lara kabeh niku. Ma'ama sertane barang. Ya tasalah tukang wasani apa ma labatini ing atase batine murid. Rupane min khaufil fakri, nyatane saking wedi melarat. Tuh. Wong niku lek di urung rumah tangga, mungkin nyanyo, enggak mikir. Berusaha wis mulai rumah tangga, wis mikir. Iki duwe bojo, mosok arep gandol bapak terus. Mesti arep ngandut maratua terus. Pemene harus mulai hamil. Lah engko terus piye? Padahal harus hamil dari kiai niku lek babaran ku kudu diakekoi. Lah terus mongko iki urung duwe dhuwit. Wah. Lah niku lek terus wedi melarat. Niku nilai tawakal kan pun kalong sekian persen wate. Ya senajan ora ilang total, niku mesti sagedakan mesti kaya ragu-ragu terhadap janjine Allah. Ragu-ragu kalau ada jaminan iyakun fukara ayugnihimullah nek wong sing dura rabi-rabi kuwi fukara do fakir-fakir yugnihim bakal nyugihaken him ing wong sing do gelem rabi kuwi sapa sing nyugihna Allah Gusti Allah jaminan akan diberi kekayaan oleh Allah itu kaya-kaya gak masuk kamus menggoro-goro disereng-sereng karo sing wedok. Tetepan sing wedok jlimet hitung-hitungane soal ekonomi. Wah. Lha iki piye Mas iki wis aku wis wayahe neloni lho Mas. Iki sampean iki kula ora pantung nggar nganggur wis mek wiridan tok ya terus piye anakmu sampean mosok dipakani tasbih. Wawane ngoten padahal sing lanang iki pas jibek ketok jekel tasbel iki, tasbel wis ora padha karo sing dicik Joko biyen rasane niku. Nek sing Joko biyen nguter tasbel subhanallah iso ler ngoten. Iso cara ati iso los kaya-kaya masuk teng rahmat Allah. Saiki muni subhanallah astagfirullah astagfirullah niku jangan lupa, iya kalau diomelin bujuku, iya kalau piye-piye ngonten ketoknya tambah suwi wiridane secara wadak ning gugreke hati sing membungkus meliputi hatinya sebenarnya adalah soal takut fakir wa mahabbatil jam'i lan seneng dijejeri buju wal man'i lan negah gangguanin jabane buju. Artinya kan mulai punya semacam privasi. Bahasa nang sak niki privasi niku perkara sing oleh diberi wong loro tok antarané wong lanang karo wong wedok liyane ora oleh roh. Sampai moro tua, sampai bapak ora oleh roh, kan mulai tumbuh itu. Berarti kan lalu ada usaha untuk selalu dekat menyatu dengan istrinya, masuk dalam segala persoalan, sekaligus berusaha untuk membuat pagar agar orang lain tidak masuk di dalam persoalan. Lah niku jenenge mahabbatul jam'i wal man'i. Dan itu tengah hati kan digugrek. Nalikon duwi rancangan sidik-sidik. Ijik nama bian ijik pada jokone, duwi dulur telu pada jokone. Ono, oleh bati sidik-sidik maklaran mobil apa sepeda motor, oleh sidik didung saat di. Bungsa itu dibuju ngelak wis buda. Dan itu. Mulai tumbuh ada jam'u, ada man'u. Dan itu yang pun digugreki hati dong ya. Pamalan barang. Yartaki bukan lakoni sapa murid hu ing ma bisa babi dalika kawan sabab mengkono-mengkono khaufil fakri lan mahabbatil jam'i mena takwilati rupane pira-pira takwilane atine dhewe warukhosilan pira-pira kemurahan-kemurahan syahwat. Akhirnya dengan alasan darurat demi keluarga, demi rumah tangga, lalu dia kadang-kadang nuwun sewu sosok nyambut gawe ning ngawut subhat-subhat bareng di perak. Padahal dari proses Joko Bion, wah pokoknya lek gak sing halal sirfi, halal murni mah. Saya kira malah serasa ngawat-ngawat ritek buka kios, karena sing laris iku lek bumi, akhirnya dia buka kiosnya bumi sampai subuh. Karena sing gunung adalah sing cangkruan cah nom nom, kecenderungannya senengane mentem ya terus. Itu terbir. Jadi ya seru lek karep juga mentem tapi dia golek takwilan dhewe. Sing penting aku lagak ngombe. Aku ora niat dodol bir dinggo ngombe-ngombe kuwi kok. Aku dodol botol kok dene jurune bir tak urusane sing ngombe lah. Niku golek takwilan sing enteng-enteng ngoten niku terusan. Ngoten. Dek lali lek sampean ning jero neraka ya ngono, dilebokno botol sik. Nek botole dijegurno neraka malaikat pun aku gak jegurno kowe, aku jegurno botol lah. Nih. Karena kepepet soal rumah tangga ini kadang-kadang sesuatu yang asalnya dia dulu ketika masih muda dinas enggak mau kecampuran barang sing ora beres, bangsa duwe bojo malah golek sing merek nyerempet-nyerempet bahaya. Wadali kau ta mengkono-mengkono. Kabeh persoalan sing dadekne dadekne mudune derajat kulo sekabiyane dalik iku mudhadun berlawanan li halil murid maring suasana kerohaniane murid. Murid sing asale wis duwe hal, duwe rasa takarup ning Allah, lho bangsa ketemplekan gandengan sing jenenge bojo kok malah biyen wis iso tawakal dadi gak iso. Biyen wis iso qanaah dadi gak iso. Biyen wis iso syukur dadi gak iso. Lah niku berarti menurun abeh nilaine. Grafike menurun. Mboten. Jane ora kok mergo rumah tanggane. Nggih mergo salah sasaran tembake niku wau. Sing nalika budal rabi ora lilah niku wau sakjane sing dadi persoalan. Tapi lek kedua belah pihak pemenang lah, tidak perlu nuan saya bu. Arab rabi ni gua semua orang tuane kabeh, saya perlu bapak eh buju ni ditanting kabeh sih san. Niki kabeh kudu lebur, kabeh berusaha ngebaca kabeh. Boleh noleh melu-melu ngomentari perkara-perkara sing duduk ibadah. Mungkin nuan saya bu pak calon orang tua, rono kulo niki gini, santri sidik-sidik pun melok tarikah. Ya mungkin carane ngurusi anak panjenengan kan kaget cara gua panjenengan ampun tersinggung karuan nek ngono ora sida wae karuan lho terus ngono lak ngono nek ngono bocah sing melok tore kok gak payu rabi kok gak ngandel jereke rezeki judul pati teng kasane astane Gusti Allah. Boten iki soal tatanan mawon. Nyambut gawe nyambut gawe sembarang kalir oleh sakjane. Tapi sing jadi soal boten soal wadake tatanan lahir. Pikir tengah ati niki bener-bener lilah terus apa mboten? Namung niku tok sing dibahas ket mawon iki. Nggih lho. Tapi kenyataan karena menungso niku duwe nafsu, duwe syahwat, duwe kecenderungan-kecenderungan iku wau dan iku seringkali disekan kepentingan. Antarane payune roh kalbu lari kepada Allah, lalu nafsu itu nggondeli nenggokno. Lah, pomane ketambahan bojo, ketambahan anak, ketambahan. Nah, mula sangkon niku enten napa di tengah-tengah ulama tasawuf ada semacam sanepan, kiasan nggih. Tapi ini buatan kok terus jadi vonis buatan loh, jadi vonis dalam arti terus saman sempurna diri lah, ngomong aku gak rabi, ini aku lah karap serampan di. Mulanya bolak balik kudu wangsul datang prinsip sing awal rin, seorang murid itu di samping punya wirid harus punya mursyid. Ya mursyid itu sebenarnya nanti yang akan membimbing dia bagaimana mengurus istri, bagaimana mengelola ketika istri itu pure supaya hati tetap istiqomah ngandolning Allah itu caranya piye. Itu kan ngoten kudune. Niku lek enten mursyid mungkin mursyid saged. Saged ngawasi sekaligus membimbing. Ngene lho bojomu kowe iki ya ben pancene bocah isih urung paham. Sakjane nek cara aku diaine lah nuturi. Ya ngono kuwi lho sakjane. Karo Gusti Allah kowe dilatih. Tibake bojo kuwi sing mbok angen-angen biyen nyenengno, iku teko ndoto tibake malah ngrepotno kowe lah. Carane piye kowe saiki kowe madhep Gusti Allah ae. Bojomu ya ya ana sak mampu-mampumu cara syariat fikih butuhe hak tira nafkah tira ka ana ning atimu aja condong ibu bojomu atimu tetep mandeng ning Allah ya justru saiki kesempatan ngene jenenge latihan sabar iki lek dhewe anake sing iso ngusabar dhewean ya nek bojo kuwi justru kok ketok sabarmu nalika bojomu wewe ngono kuwi kowe krungu ora nek atimu wis kepegusi Allah ya gak krungu. Ya artinya uji orang dan longgar, iso kena gemuruh orang wae wae itu mau. Yesus itu mana? Itu mana? Allah Allahmu hilang, jadi jamput. Ada lagi itu. Mula terlihat yang tersenyum jauh ya. Ida tazawaja. Wakat kalulan teman-teman jauh sopo wong ahli tasawuf. Ida tazawaja terkalane berumah tangga. Sopo asufi wong ahli tasawuf. Pakat roki bapak teman-teman wis numpak sapa sufi asafinata ing prau. Wong iki lek wong belajar tasawuf kok rabi iku jenenge ndeke numpakane ngalih dadi prau. Nah faida wulida mengko tekalane wis diparingi anak lahu kedue sufi pakat gharaqat mengko teman-teman wis karem apa asafinatu prau ne wae. Lah kok karem iku cilaka dereng mesti ngoten lho. Apalagi sekarang sila kok dari mesti tidak mursite canggih tahu kerennya karek dikei alat penyelam terus kalau mursisan jegua sisan merbuah sisan keren mursisan merbuah sisan nikmati itu kesulitan rumah tangga jadikan rumah tangga itu tempat perjuanganmu jadikan rumah tangga itu menjadi sesuatu yang mengangkat derajatmu di hadapan Allah sila mursisan ibu pacul mudah di tasbih omalane buju mudah di istighfar nangisi anakmu jadi sholawat berarti keremu itu akan menuju ke dasar laut mendapatkan mutiara itu yang dua mursyid dan orang dua mursyid terus juga belum lalu sholawat oleh mutiara praune hilang itu kan ya jelar kepedo iwayu pisan ya serang karu-karuan itu mereka gak dua mursyid itu wow wakanalan ono Sawa bisar al-Hafi, Syekh Bisar al-Hafi radhiyallahu anhu. Yaqulu, dawu iku yaqulu dawu sapa Syekh Bisar. Lau kuntu. Lamun ana sapa ingsun iku aulu. Duwe rumah, duwe keluarga sapa ingsun. Ibarate upama aku iki duwe tanggungan keluarga, ora rupa wong tapi dajajatan. Ing rupa pitik ngono ae. Upama aku iki ngingu pitik ngono ae. Khiftu kuatir sapa ingsun kuatir an aku nak ngento ana sapa ingsun ana iku jilwazan wong kang kepleset alal jisri ing atase wat ngoten ora usah wong ngingu pitik ngono ae dalam hal niat iku iso meseti. Nalika kowe ngunu pitik iku mang sing tumbuh tomakmu terhadap pitik arep-arep ndoke kah? Apakah olehmu niru ngunu pitik ku mang krana kowe nyebar kawelasan amanate Allah? Kedua hal tuntutan ini mana yang lebih dominan dalam hatimu? Iki lak gampang meseti. Nek pas rada benah ya, wah kabeh iki rahmate Allah, pas benah. Tapi pas mari ngono pakane pitik larang, regane ndok medun, wah langsung metu ngrundel lah keblok wae keplasek. Padahal kuwi mung soal ngurusi pitik mawon. Lah apa meneh iki ngurusi bojo, apa meneh ngurusi anak? Apa meneh dang ipine dhewe melok pisan. Wah wis. Iki dhewe melok mergo ketepaan dianggap mantu mbarep, ngono ya bojone ndelalah anak mbarep, ipine dielokno sisan. Kudu kuliah ben cedek ora usah kos rono. Nah, enggak ngerti di situ banyak hal. Benturan-benturan yang itu nggegreki ati. Lek gak bener-bener wong sing latihan sabar tenan, gandolen ning Allah iku total. Mesti gogrek. Mesti gogrek. Soale pun enten setrume gogrek. Setrum keserakahan, setrum ini, setrum itu. Krono wane ketepaan. Krono nyelengi sithik-sithik duwe sepeda motor. Krono ipene do melok, delalah adike dhewe ya melok. Lah niki mungkin perkara lek nyangoni adike serodo akeh, lek nyangoni ipene ra pate akeh sing wedok wis merengut. Lho iya, jan adikku ngriwuhi terus. Muni ngono. Lah ngono kok perkara sing sering nganggo sepeda motor sapa? Delalah sing sering nganggo sepeda motor adike dhewe, lah sing adike bojone ra tau nganggo. Ngono iki bojone wis tersinggung. Itu kan banyak soal di situ, ya. Nah, makanya aku hati-hati. Lasing penak yang buh, yang buh, terus yang buh tu di pasrah neneng Allah. Mengkabel duit rasa diwi diwi. Perlu ya dikandani suatu ketika, mana? Yang penting ada kerelaan. Si lona ayo tinggal bareng-bareng. Sehingga kepentingan adalah pas putus sepeda motor rega. Nek ngempet di lah biro suwene. Orang soal bukan juga si nerno. Lewat. Minimal nanti waktunya kan kewang malian. Tapi lagi kurus sudah diawali dari niat yang benar. Makanya kan sing kepungkur pun ada yang terjauh dengan man asrakot bidayatuhu asrakot nihayatuhu. Sapa sing sejak awal langkahnya itu sudah asrakot, wis jelas mencorong dapat hidayah dari Allah, niatnya benar, maka sak terusnya sampai pada puncak nihayah lakone notoknya nanti dia benar. Nah, tapi niat teliti, diomong no penak, jilinya tenang, ya angel setengah mati. Lalu lagi, nyon saya lagi, sekarang dah dipetong, jenis, deh, anu, atau nunggu, alhamdulillah, anu, bencangi, anak kulon lagi lah, tamat kuliah, kok, delalah, jenengan riki, ya pun, kalau tampu, amaran panjenengan, tapi ya, anu, nyon saya bu, anu, keluarganya diaturi riki, betul ni pun yang perkara. Eneng-enengan ikin kau bentuk arah diramek no soapan kau apa tah bentuk alimai biye anune biye soal amarane apa gawane apa ngomong-ngomong sudah di persoalan semua rumit mergo ketepaan yang dirabi ini ke anak ruju terus dibanding-banding karo mbak yune biye dan langsung mbak yune biye naik lamarane ku emas selawet gram dah kok ini emas ayat petarane sing metu. Nah, kalau rapi nak bunuh uang kok? Jadi kemudian ini saya dirasa-rasanan. Jadi dari perkara tu, tu pada urung rapi, nyuk, diarap lamaran, dia pening serat, nak kenal sudah diomong-omongan uang. Nah, disitulah maka mesti hati-hati. Wa fil khabari lan kesebut ing dalam suci hadis fi fitani akhir zaman, ing dalam nerang no fitnah akhir zaman. Zaman goro-goro akan fitnah akhir zaman. Kala dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Dawuh panjang di antara nerakno tanda-tandane kiamat macam-macam sampai pada suatu apa pada ukapan yang akhir yang terdawuh ngeten. Wa fi dzalika waqti. Dan ing dalam mengkono-mengkono waktu akan fitnah halat jadi halal apa uz al uzbatu urip tanpa bojo. Ketika banyak fitnah, wis akeh wong tua biyung dodol anak, akeh wanita dodol awak, wong wedok ilang wedokane, wong lanang ilang kejantanane. Uga wong wedok wis ora iso ngomong anake, wis akeh wong lanang gak iso ngekang bojone. Iki jenenge wong lanang wis ora iso ngomong bojone. Wong wedok do numpak jaran, wong wedok do ungkak, wong lanang do ungkang-ungkang. Kakek tanda-tanda ini niku sing nek teng ramalan Jayabaya wis terkenal niku. Terkenal iku jenenge zaman fitnah. Nah, ketika saat itu maka halal dari halal apa al uzba itu mbujang tanpa duwe bojo. Bakila mongko ditakon, "Wa kaifa? Lan kados pundi kok saged ngoten niku Kanjeng Nabi? Kok ngantos saged suasana rubek sampai tiang niku langsung langkung napa sampai tiang niku halal bujang tanpa bojo mergo ngene lho ya sok zaman akhir kuwi gawe Kanjeng Nabi kala tau sapa Kanjeng Nabi sok zaman akhir kuwi wong sing melarat iku dadi nyek-nyekane wong yu ayyuru napa dengen nyek sapa wong akeh hu ing menungsa ing ya sing menungsa bil fakri ming sebab peke kuwi aja ndelok saiki lek saiki Abu Hurairah pekir, gak duwe omah, manggone ning empar masjid. Tapi karena Abu Hurairah ku ngalim, kowe kabeh dihormat karo Abu Hurairah. Tapi sok zaman akhir gak iso ngono. Kiai rutinan kok tumpakane becak, ora nek sing nyalami. Tapi lek teko kok nggawa mobil sing mewah, lah kuwi panitane gruduk-gruduk salaman kabeh. Ukurane wong wis ora ngukur soal kemuliaan, tapi sing diukur soal kemewahan. Nah, yu ayyirun apa dengannya sopo masyarakat sopo nas hu ing menungso bil fakri sebab pekir akibat dari budaya yang begitu itu paya takal laku mongko memaksa-maksa diri sopo uang maing perkara layati tukang ora kuat sopo uang artinya dia memaksa-maksa diri krono tonggone kabeh wis duwe video ndek gak duwe dhewe akhirnya memaksa diri untuk beli mergo kabeh duwe ndek gak duwe merasa hina begitu seterusnya begitu akhirnya napa payuridu moko bisa nekakaken napa apa mah ing wong bisa nekakaken mawaridal halakati ing nggon tumekane kerusakan akhirnya sengawut mbuh kuwi engko manfaat ora manfaat sing penting ndang sugih. Nah, sebenarnya tidak sugih. Nah, sugih yang menjadi cita-cita akibat berumah tangga itulah itu yang menjadi cacate wong suluk duduk rumah tangga ini yang cacat ngoyo pengen sugih mergo berumah tangga dan itu saya kudu diempat dan nah, insya Allah lah setelah ini diniatikan sing leres berdasarkan tuntunan sunah rasul sing saestu dibimbing para ulama, para kiai sing gak ada kepedulian soal ati, itu insya Allah gak, fitnah-fitnah niku ora ilang total gak, saged berkurang. Akhirnya terjadi semacam apa kejadukan di tengah-tengah porak-porandane masyarakat. Kalau kinten cekap semanten, kalau kita tutupkan ini dulu sesarengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الله صحابه رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اخر كلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته